يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 17 Syaban 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullahu taala, kita masih membaca kitabus shalah, bab salatil jamaah wal imamah, bab tentang salat berjamaah dan perihal imam. Penulis menyebutkan pada hadis yang ke-430, wa an Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu annahu sallama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'adu fara'isuhuma فقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة والصحاح والترمذي وابن حبان. Dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau telah selesai salat, tiba-tiba ada dua orang yang tidak ikut salat. Maka beliau pun memanggil keduanya, lalu dibawalah kedua orang itu ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara keduanya datang dalam keadaan bergemetar, beliau pun berkata kepada keduanya, "Apa yang menghalangi kalian untuk salat bersama kami?" Keduanya menjawab, "Kami tadi telah sholat di rumah kami." Maka beliau bersabda, "Janganlah kalian melakukan hal itu. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian, lalu kalian mendapatkan imam dalam keadaan belum sholat, maka sholatlah kalian bersamanya. Karena yang kedua itu jadi sunat buat kalian." Hadis riwayat Imam Ahmad. Lafadz ini adalah lafadznya dan juga diriwayatkan oleh 3 imam dan disahihkan oleh Tirmidzi serta Ibn Hibban. Poin pertama dari hadis ini adalah Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an. Beliau kunyahnya adalah Abu Jabir dan nama aslinya adalah Yazid bin Al-Aswad Al-Khuza'i As-Su'i. Dan beliau termasuk dari orang Taif dan beliaulah yang salah seorang yang meriwayatkan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam beberapa riwayat ini terjadi di Mina. Salat subuhnya terjadi di Mina sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatahu faqala fa sallaitu ma'ahu salatal fajr fi Masjidil Khaif. Dalam riwayat yang lain, beliau salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Khaif, Masjid Khaif adalah sebuah masjid yang ada di Mina. Sebuah masjid yang ada di Mina dan di tengah-tengah Mina. Jadi bahwasanya dia pernah sholat subuh bersama Rasulullah SAW ini terjadi di Mina. Kemudian di hajinya Rasulullah SAW. Ketika beliau telah sholat, tiba-tiba ada dua orang yang tidak ikut sholat. Maka beliau pun memanggil keduanya. Yaitu Nabi Muhammad SAW memanggil kedua orang tersebut yang tidak ikut sholat. Lalu dibawalah kedua orang itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Sementara keduanya datang dalam keadaan gemetar. Gemetar di sini maksudnya adalah yaitu seseorang dalam keadaan bagian sisi tubuhnya dan juga bagian pundaknya bergetar. Bergemetar sini maksudnya adalah bagian sisi tubuhnya dan juga bagian pundaknya bergetar. Beliau pun berkata kepada keduanya, apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Ini pertanyaan Rasulullah SAW. Apa yang menghalangi kalian sholat bersama kami? Yaitu berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila ada orang yang melakukan sholat berjamaah, maka yang hadir di masjid tersebut hendaknya mengikuti orang yang sholat berjamaah tersebut. Kemudian keduanya menjawab, kami tadi telah sholat di rumah kami. Maksudnya di rumah kami maksudnya adalah di tenda kami, yaitu di Mina. Di tenda kami yaitu di Mina. Maka beliau bersabda, karena jangan sampai nanti ada yang memahami bahwasanya rumah di sini adalah sholat di rumah, berarti laki-laki ini mereka melakukan sholat di rumah mereka. Tidak, tetapi rumah yang dimaksud di sini adalah tenda yang ada di Mina. Maka beliau bersabda, jangan kalian melakukan hal itu. Maksudnya jangan kalian tidak sholat bersama orang-orang yang sholat ketika sholat berjamaah sudah dikumandangkan. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian, lalu kalian mendapatkan imam dalam keadaan belum sholat, maka sholatlah kalian bersamanya. Karena yang kedua itu jadi sunat bagi kalian. Jadi sunat buat kalian maksudnya adalah jadi sholat sunnah buat yang mengerjakan bersama imam padahal dia sudah berjamaah sebelumnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lafaz ini adalah lafaznya, maksudnya hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad dan lafaz yang dibaca tadi adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan juga diriwayatkan oleh tiga orang imam. Maksudnya tiga orang imam adalah Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Tiga orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Baik, pelajaran dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan pensyariatan bagi siapa yang memasuki masjid dan sholat dan orang-orang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka ia sholat bersama mereka. Maka ia sholat bersama mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang masuk ke dalam masjid kemudian ia mendapati orang-orang sholat berjamaah, maka ia sholat bersamanya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat yang ia kerjakan bersama jamaah yang kedua itu adalah sebagai sholat sunnah apabila mereka sudah mengerjakan sholat sebelumnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat yang dikerjakan dengan jamaah yang kedua adalah disebut sebagai sholat sunnah apabila ia mengerjakan atau sudah mengerjakan sholat wajib sebelumnya. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah yaitu hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk sholat bersama imam yang ia dapati sedang sholat berjamaah. Hadis ini menunjukkan perintah untuk sholat bersama imam yang ia sedang dapati bersamanya. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, sudah sholat dia di rumahnya atau di masjid lain, kemudian dia datang ke sebuah masjid, kemudian masjid tersebut baru melaksanakan sholat berjamaah, maka yang datang ini disyariatkan untuk sholat bersama jamaah yang ia dapati tersebut di masjid tersebut. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau wajib berarti setiap kali ada orang yang datang, kemudian dia mendapati imam sedang sholat berjamaah bersama makmum, meskipun dia di luar masjid ini, di masjid lain atau di tempat lain dia sudah sholat wajib tersebut, maka dia wajib untuk mengikuti jamaah yang kedua ini. Dan berdosa kalau seandainya dia tidak mengikuti jamaah yang kedua. Ada pendapat yang seperti itu, yang mengatakan bahwa wajib ikut sholat bersama imam yang dia dapati di masjid yang kedua. Paham maksud saya? Wajib ia datang bersama imam yang ia dapati di sholat yang di masjid yang kedua. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kewajiban hanya pada apabila orang tersebut sholat sendirian di rumah. Artinya kalau dia sholat sendirian di rumah, kemudian dia datang ke masjid dan dia dapati imam sedang berjamaah dengan makmum, maka dia wajib ikut. Maka dia wajib ikut. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa al-umum yadullu 'ala al-quwwah. Keumuman menunjukkan kepada kekuatan. Maksudnya apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan kepada keumuman. Keumuman berarti siapa saja yang sholat di luar masjid atau di masjid lain, kemudian dia datang ke sebuah masjid dan masjid tersebut baru melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, maka baik dia sudah sholat sendirian atau dia sudah sholat berjamaah, maka dia dianjurkan untuk mengikuti imam. Mengikuti imam di jamaah yang kedua tersebut. Ya, dianjurkan hukumnya mengikuti imam di jamaah yang kedua tersebut. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Fasalliya ma'ahu. Hendaknya kalian berdua sholat bersama imam tersebut. Meskipun kalian sudah sholat di luar masjid ini, hendaknya kalian sholat bersama imam tersebut. Ini khilafnya harus ditulis. Khilafnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mengulang sholatnya. Mengulang sholatnya yaitu wajib, menurut pendapat pertama, wajib bagi siapa yang sholat sendirian. Menurut pendapat yang kedua, tidak wajib bagi siapa yang sholat disyariatkan tetap, disunnahkan tetap, baik yang dia sudah sholat sendirian ataupun sholat secara berjamaah. Paham maksud saya? Khilafnya paham? Apa khilafnya? Perbedaan pendapatnya apa? Siapa yang mau menjelaskan? Mau menjelaskan? Perbedaan pendapatnya apa? Ada yang mengatakan wajib jika ia mendapati ada yang berjamaah di masjid. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya wajibnya itu hanya bagi siapa yang kalau seandainya dia di tempat lain sholat sendirian. Adapun sholat, kalau seandainya dia sholat, sudah sholat berjamaah di tempat lain, maka kewajibannya tidak wajib, tetapi hanya disunnahkan. Wallahu a'lam, kita ambil pendapat bahwa kalau seandainya dia di luar sana, baik sudah sholat sendirian atau sudah sholat berjamaah, maka apabila dia mendapati imam, imam dalam keadaan sedang berjamaah bersama makmum, maka dia dianjurkan, disyariatkan untuk sholat bersama imam kembali. Baik dia sudah sholat wajib sendirian ataupun sudah sholat berjamaah. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, hikmah, pelajaran selanjutnya, hikmah dari mengulang sholat bersama imam pada jamaah yang kedua. Apa hikmahnya? Hikmah bersama mengulang sholat bersama imam pada jamaah yang kedua. Yang pertama adalah agar mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang kedua, agar orang-orang tidak su'udzon kepada dia. Agar orang-orang tidak su'udzon kepada dia, berburuk sangka kepada dia. Yang ketiga, agar tidak terkait kepada sifat pemalas. Agar tidak terkait kepada sifat pemalas. Apa maksudnya tidak terkait kepada sifat pemalas? Maksudnya begini, kalau seandainya ada orang yang sudah sholat, kemudian dia masuk ke dalam masjid, si di masjid ini masih jamaah, lalu orang-orang tersebut duduk di depan-depan itu dengan alasan saya sudah sholat. Maka akhirnya orang-orang yang malas akan seperti itu, dengan alasan saya sudah sholat, padahal dia belum sholat. Maka agar tidak terkait dengan sifat malas. Kemudian hikmah yang lain juga adalah menjunjung kesatuan kaum muslimin. Apabila kaum muslimin sedang sholat berjamaah, maka pada saat itu lebih baik kita mengikutinya sehingga tidak terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, agar menjunjung persatuan di antara kaum muslimin. Tapi pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa hadis ini diperbolehkan untuk mengulang sholat berjamaah pada seluruh sholat. Pada seluruh sholat. Meskipun di waktu yang terlarang. Seperti subuh dan asar. Hadis ini menunjukkan diperbolehkan untuk mengulang sholat berjamaah pada seluruh sholat. Meskipun di waktu yang terlarang. Saya bisa contoh misalkan, ada orang di tempat lain sholat subuh. Kemudian dia datang ke masjid ini. Kemudian dia mendapati masjid ini sholat berjamaah. Maka pada saat itu dia ikut sholat berjamaah. Meskipun sebenarnya pada hak dirinya dia sudah terlarang untuk sholat. Kenapa? Karena tidak ada sholat setelah subuh. Saya sudah sholat di luar dan saya dapati masjid sholat berjamaah di sini. Maka pada saat itu ketika saya datang ke masjid ini, maka saya ikut sholat berjamaah kembali di sini. Meskipun pada hak saya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk sholat, karena tidak ada sholat setelah sholat subuh. Begitu juga sholat asar. Apabila ada orang sholat asar di luar, kemudian datang ke masjid, apalagi di Masjid Imam Syafi'i, iqamahnya terlambat. Ya, subuh kadang 25 menit. Gitu. Karena memang menunggu agar benar-benar masuk waktu fajar kedua. Nah, kemudian setelah itu dia sudah sholat di masjid yang lain. Dia datang ke masjid ini. Baru orang mengerjakan sholat berjamaah di masjid ini. Maka dia disyariatkan untuk ikut. Meskipun pada haknya pada dirinya secara personal itu adalah sholat yang terlarang. Karena tidak ada sholat setelah sholat subuh. Paham ini para ikhwah? Maka faedahnya adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengulang sholat meskipun di dalam seluruh sholat. Untuk mengulang sholat di dalam seluruh sholat. Baik. Kemudian penulis hadis ini juga menunjukkan bahwa pengulangan sholat juga masuk kepada sholat maghrib. Apabila ada orang sholat di luar berjamaah atau sendirian sholat maghrib, lalu dia datang ke masjid, lalu dia mendapati di masjid tersebut sholat maghrib berjamaah, maka meskipun dia sudah sholat maghrib berjamaah, maka dia datang ke masjid yang tidak adakan di dalamnya sholat maghrib berjamaah, maka pada saat itu tidak mengapa, dia mengulang sholatnya, dia mengikuti imam. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah sebagian ulama mengatakan bahwa kalau sholat maghrib jangan. Kenapa? Ada yang tahu? Pendek waktu, enggak. Kalau sholat maghrib tidak boleh diulang, sebagian ulama mengatakan. Ada yang tahu? Tebak, tebak. Larangan apa? Menyerupai sholat maghrib. Enggak. Hah? Sholat maghrib 3 rakaat. Lalu? Kenapa? Enggak, Pak Musa, ayo. Kalau seandainya sholat 3 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kalau dia mengulang berarti bukan ganjil, menjadi genap. Nah, benar itu. Ya, itu masalahnya. Paham? Kalau beliau mengulang lagi, sholat maghrib kan 3 rakaat, toh. Kemudian ulang menjadi genap. Maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh sholat maghrib diulang. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya sholat maghrib diulang, maka menjadi sholat yang genap. Sholat yang genap. Sedangkan menurut sebagian ulama, maghrib itu adalah sholat witirnya siang hari. Ya, sholat witirnya siang hari. Dan ini pendapat ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, sebagian para tabi'in, Abu Hanifah, Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Kebanyakan para sahabat, para tabi'in, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Ishaq bin Rahoyah, mazhab Dawud, Imam Abu Dawud, Al-Zahiri, Imam Malik, dan ulama-ulama yang lain, bahwasanya meskipun sholat maghrib, maka dianjurkan untuk mengulang sholatnya apabila dia mendapati masjid yang di dalamnya sedang sholat berjamaah. Ingat ya, yang kita bicarakan kalau dia pergi ke masjid yang di dalamnya sholat berjamaah. Kalau seandainya dia pergi ke rumah, rumahnya di samping masjid, gak ada urusan. Kalau dia sudah sholat berjamaah di luar, kemudian dia pulang ke rumah, rumahnya di samping masjid, apakah dia ikut lagi? Tidak, karena dia sudah sholat berjamaah di luar. Yang menjadi ukuran di sini adalah kalau dia di dalam, dia masuk ke dalam masjid, dan masjidnya sedang mengerjakan sholat berjamaah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada hujah tadi mengatakan bahwa kalau sholat maghribnya dua kali berarti menjadi sholat genap, maka kita katakan tidak, karena kan dipisah dengan salam, jadi dia tidak seperti sholat genap, tetapi tetap dia sholat maghrib. Allahu a'lam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan lain lagi. Kalau seandainya dia mengulang sholat maghrib di masjid yang kedua, karena dia mendapati jamaah di masjid tersebut, maka dia tidak sholat witir lagi. Karena dia sudah sholat witir. Kalau seandainya dia sholat witir lagi, maka berarti genap lagi. Maka jawabannya tidak. Karena ini sholat wajib, itu sholat sunnah. Nah ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan, janganlah kalian lakukan itu apabila kalian sudah sholat di rumah kalian, lalu kalian mendapatkan imam dalam keadaan belum sholat, maka sholatlah kalian bersamanya, karena yang kedua itu sunat bagi kalian. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat lain ada lafadznya begini, jika kalian mendatangi masjid yang di dalamnya sholat berjamaah. Maksudnya, apabila masjid tersebut melakukan sholat berjamaah. Apabila masjidnya tidak dilakukan sholat berjamaah, maka pada saat itu tidak ada pengulangan. Ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah tempatnya di masjid, bukan di rumah. Nah, paham ya para ikhwah? Ini hadis. Maka sering saya kadang-kadang kajian tuh dari jam 9. Misalkan jam 9. Kalau di waktu Indonesia Barat jam 9. Maka berhenti jam 11. Jam setengah 12 biasanya azan zuhur. Maka habis kajian biasanya banyak yang nanya. Sampai masuk mobil tuh banyak yang nanya. Mungkin di Banjar kadang, karena sudah munyak melihat. Sampai masuk mobil banyak yang nanya. Nah, saya bilang, siapa yang mau bertanya sambil jalan? Karena kalau saya masih di sini, kemudian sudah dikumandangkan azan, maka saya harus duduk sampai diiqamahkan sholat. Karena tidak boleh orang setelah azan dikumandangkan dia keluar, kecuali dia sholat di dalam masjid tersebut. Sedangkan saya harus mengejar kajian ke tempat lain. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang sangat menghormati sholat berjamaah. Apabila sholat berjamaah itu dilakukan, maka pada saat itu dia harus ikut. Karena tadi menjaga kesatuan kaum muslimin. Oleh karenanya pula, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah masbuk sehingga orang sudah selesai sholat. Masbuk karena salah satu urusan. Kemudian beliau sampai di rumah, sampai di masjid, anak sudah selesai sholatnya, beliau pulang ke rumah. Sholat wajibnya di rumah. Ketika ditanya, kenapa demikian? Karena imam ini adalah tugas yang terhormat dan salah satu hal yang terpandang di tengah kaum muslimin. Apabila beliau sholat di masjid, kemudian orang-orang akan mengikutinya, maka akhirnya ada dua kepemimpinan di dalam sholat. Dan itu sangat berbahaya. inilah ini sebagian fikihnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, agar yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis 431. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka' wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وحمد لفظه أصله في الصحيحين. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Janganlah kalian bertakbir hingga dia bertakbir. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Janganlah kalian rukuk hingga dia rukuk. Apabila dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Allah kalian, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Maka kalian sujud hingga dia sujud. Apabila dia sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Dan apabila kalian dia sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Hadis riwayat Abu Daud, dan ini adalah lafadznya, sumber hadis ini berada di dalam As-Sahihain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering kita dapati, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu an, dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah, dan beliau aktsaru sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sesungguhnya innama itu adalah adatul hasr, huruf yang membatasi. Innama itu huruf yang membatasi. Maksudnya sesungguhnya imam itu dijadikan hanya, nah di situ kan hanya untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maksudnya hanya untuk diikuti di sini adalah mengikuti imam. Jangan menyelisihinya, jangan mendahuluinya, jangan mengakhirkan diri darinya. Jadi ada tiga keadaan seorang makmum terhadap imam. Mendahului, mengikuti, dan mengakhirkan diri darinya. Mendahului itu tercela, nanti saya akan sebutkan hadis-hadisnya. Kemudian mengikuti itu yang sesuai dengan syariat Allah. Dan yang ketiga adalah mengakhirkan diri darinya. Dan itu juga termasuk yang keliru. Sesungguhnya imam dijadikan hanya untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Ini menunjukkan bahwa imam bertakbir, maka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, imam bertakbir maka bertakbirlah. Jangan bertakbir sebelum imam. Karena di sana ada riwayat wala tukabbiru hatta yukabbir. Janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Dan apabila dia rukuk maka rukuklah. Janganlah kalian rukuk hingga dia rukuk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rukuk juga begitu. Kalau seandainya imam rukuk, maka rukuklah. Jangan terlambat. Dan janganlah rukuk sebelum imam rukuk. Dan apabila ia mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian, Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma ya Allah. Rabbana ya Rabbana. Rabbana ya Rabbana. Allahumma ya Allah. Sering saya jelaskan. Allahumma itu asalnya ya Allah, ya-nya diangkat ke, dipindah ke belakang, kemudian diganti dengan mim, jadi Allahumma. Kemudian Rabbana asalnya adalah ya Rabbana, karena di dalamnya di depannya ada ucapan panggilan atau kata huruf panggilan, Ya Rabbana, lakal hamdu, segala puji hanya milik Engkau. Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Saya lanjutkan sampai azan, sampai iqamah. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Di sini pakai Allahumma rabbana lakal hamdu. Dalam beberapa riwayat Allahumma rabbana walakal hamdu. Pakai waw. Paham bedanya? Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang kedua Allahumma rabbana walakal hamdu. Mana yang lebih kuat? Maka yang pertama dua-duanya sahih. Dua-dua riwayat ini sahih. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Dua-duanya sahih. Ya, ini pakai waw, yang ini tidak pakai waw. Dua-duanya sahih. Kemudian saya katakan tadi Allahumma itu aslinya adalah Allahumma, aslinya adalah ya Allah. Kemudian ya-nya pindah ke belakang, kemudian diganti dengan mim. Pergantian-pergantian seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu saraf. Kemudian Rabbana asalnya adalah ya Rabbana. Wahai Rabb kami. Ini panggilan dia. Lakal hamdu. Hanya milikmu segala pujian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila imam mengucapkan itu, maka ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Kemudian ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Jangan kalian sujud hingga dia sujud. Apabila dia sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Dan apabila dia sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Kalian di sini maksudnya, terjemahannya mungkin agak kurang, maka sholatlah kalian seluruhnya sambil duduk. Tambahi kata-kata seluruhnya. Karena ada di situ ajma'in. Ya, ajma'in. Maka sholatlah kalian seluruhnya sambil duduk. Artinya seluruhnya enggak boleh satu berdiri, satu duduk sekehendaknya, enggak. Kalau imamnya sholatnya duduk karena satu dan lain hal, karena imamnya mungkin cacat, sakit, ya. Maka dia pantas jadi imam. Ya, maka dia imam. Maka ketika dia duduk, maka makmumnya pun seluruhnya duduk. Tidak boleh yang lain, yang satu berdiri, yang satu duduk, enggak boleh. Seluruhnya duduk. Itu faedahnya. Qu'udan ajma'in. Hendaknya kalian seluruhnya duduk. Baik. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa imam wajib untuk diikuti. Imam wajib untuk diikuti. Yang kedua, makmum dilarang menyelisihi imam dengan cara mendahuluinya atau mengakhirkan darinya. Makmum dilarang menyelisihi imam dengan cara mendahuluinya atau mengakhirkannya. Jadi mendahuluinya bagaimana? Imam misalkan, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian imam ini lama. Ya, imam ini lama. Lalu imam turun. Allah, karena lama, makmumnya langsung turun. Sujud duluan sebelum imam. Nah, ini diharamkan. Atau terlalu lambat. Ini sering terjadi, saya perhatikan, pada sujud terakhir. Sujud terakhir, sebagian makmum terlalu lambat. Ya. Kenapa? Karena mungkin itu doa. Maka kita katakan, betul berdoa dianjurkan saat sujud. Tetapi bukan sujud terakhir. Itu satu. Yang kedua, berdoa dianjurkan saat sujud. Tetapi jika Anda berimaman dan Anda menjadi makmum, maka wajib mengikuti imam. Jika imam bangun dari sujudnya, maka hendaklah bangun dari sujudnya. Kemudian, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah haramnya mendahului imam. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Haramnya mendahului imam. Dengan kesepakatan para ulama. Dan sholatnya batal. Apabila dia kerjakan dengan sengaja, mengetahui hukumnya. Menurut pendapat yang lebih kuat dari para ulama. Sholatnya batal. Apabila dia kerjakan dengan sengaja. Dan dia mengetahui hukumnya. Dan dia mengetahui hukumnya. Menurut pendapat yang lebih kuat dari para ulama. Artinya gini, haram mendahului imam. Ini sepakat para ulama. Haram mendahului imam. Nah, yang tidak sepakat para ulama adalah apa? Sholatnya batal atau tidak. Itu yang tidak sepakat. Paham bedanya? Haram mendahului imam. Itu hukum tersendiri. Pembicaraan tersendiri. Haram mendahului imam. Dengan kesepakatan para ulama. Baik. Pembicaraan yang kedua adalah apakah apakah sholatnya sah atau batal. Maka pendapat yang lebih kuat adalah sholatnya batal. Kalau dia mengerjakannya dengan sengaja dan tahu hukumnya. Kalau dia mengerjakan dengan sengaja dan tahu hukumnya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Shalla bina itu artinya Rasulullah SAW mengimami kita, shalla bina. Bahasa Arabnya itu. Rasulullah SAW mengimami kita pada suatu hari, "Falamma qadha as-salata aqbala 'alaina biwajhihi." Ketika setelah selesai salat, maka beliau menghadap kepada kita dengan wajahnya. Dengan wajahnya berarti di sini beliau menghadap berhadap-hadapan dengan wajahnya. Ya. Faqala, jadi yang benar adalah berhadap-hadapan. Imam setelah selesai sholat, maka dia menghadap makmum berhadap-hadapan. Ayuhannas, wahai manusia, inni imamukum. Sesungguhnya aku imam kalian. Fala tasbiquni birruku'i, wala bisujudi, wala bilqiyam, wala bilinsirab. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka jangan dahului aku dengan ruku atau dengan sujud atau dengan berdiri atau dengan salam. Sesungguhnya aku melihat kalian dari depanku atau dari belakangku. Ini ke mukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat manusia dari belakang. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa diharamkan dan batal bagi siapa yang mendahului imam dengan sengaja dan tahu hukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'al Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allah suratahu surata himar." Apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Maksudnya mengangkat kepala sebelum imam ketika sujud, mengangkat kepala dari sujud. Ya. Allah menjadikan kepalanya kepala keledai atau bentuk rupanya seperti bentuk rupa keledai. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad berpendapat lebih berat lagi. Batal sholatnya, baik dia itu karena lupa, karena sengaja, ya, tahu hukumnya atau tidak. Batal sholatnya, baik dia karena lupa atau karena sengaja, tahu hukumnya atau tidak. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah silakan komat dulu. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apakah diikuti di sini dalam perkara lahiriah saja, tidak pakai niat, atau diikuti lahiriah dan niat? Dalam artian, imam sholat maghrib, maka makmum wajib sholat maghrib. Apabila imam sholat maghrib, kemudian makmumnya sholat isya, maka tidak boleh. Atau sebaliknya. Apakah harus sama niatnya dengan imam, ataukah tidak sama niatnya dengan imam? Ini permasalahan. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, ahibati hafizakumullahu ta'ala, bahwa antara makmum dengan imam yang dituntut adalah kesamaan secara lahiriah saja. Adapun kesamaan secara batiniah atau secara niat, maka boleh berbeda-beda. imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran adalah sholatnya imam diikuti secara lahiriah. Adapun secara batiniah, secara niat, maka tidak ada kelaziman niatnya harus sama. Ya, tidak ada kelaziman niatnya harus sama. Dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara niat imam dengan niat makmum. Di antaranya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau salat Isya bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke kampungnya. Kampungnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian beliau, orang-orang kampung di situ sudah menunggu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk salat bersama sama mereka, mengimami mereka. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang sudah salat wajib bersama Rasulullah SAW, maka beliau salat maju jadi imam untuk salat sunnah, sedangkan makmumnya salat wajib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa perbedaan niat antara imam dan makmum. Kemudian juga ketika hadis Rasulullah SAW, ada orang yang terlambat sholat subuh. Kemudian orang ini akhirnya sholat dia sendirian. Kemudian kata Rasulullah SAW, man yuridu an yatasaddaqalah. Siapa yang ingin bersedekah atasnya? Maka pada saat itu kemudian para sahabat pun sebagian berimaman dengannya. Imamnya sholat wajib, makmumnya yang sudah sholat bersama Rasulullah SAW berarti mengerjakan sholat sunnah. Ini tidak mengapa terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya salah satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad. Boleh berbeda antara imam dengan makmum. Imam dengan makmum. Baik, pelajaran selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan berimaman, yaitu mengikuti makmum, mengikuti imam tanpa jeda, tanpa terlambat, tanpa dipisah dengan perbuatan lain. Dan caranya bagaimana? Caranya itu ketika imam sudah bergerak dan sampai kepada gerakan yang selanjutnya sempurna, baru makmum bergerak. Caranya begitu. Saya beri contoh, misalkan imam mengucapkan setelah ruku, Sami'allah liman hamidah, berdiri tegak, Sami'allah liman hamidah. Ketika dah, baru makmum Rabbana walakal hamdu. Bukan ketika sami'. Paham ya? Bukan ketika apa? Sami'. Jadi bukan ketika sami' berdiri, bukan. Ketika imam Sami'allahu liman hamidah, ketika dah baru makmum Rabbana lakal hamdu. Paham ini Pak Ikhwan? Sama ketika i'tidal ingin sujud, Allahu Akbar, baru makmum bergerak. Bukan ketika Allah, nah makmum juga bergerak, enggak. Tetapi melaksanakan, imam melaksanakan sebuah rukun sampai sempurna, baru setelah itu makmum bergerak. Paham? Dalilnya yang menunjukkan akan hal ini apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala sami'a Allah liman hamida, lam yahin ahaduna minna dhahrahu hatta yad'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatuhu 'ala al-ard." Kami salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengucapkan sami'a Allah liman hamida, maka lam yahin ahaduna ahadun minna dhahrahu, maka salah seorang dari kita tidak membengkokkan punggungnya, maksudnya untuk sujud, sampai Nabi Muhammad SAW meletakkan dahinya di atas tanah. Diperhatikan ya, belakang-belakang imam. Mungkin yang di belakang makmum atau makmum belakang tidak memperhatikan. Yang di belakang imam tidak bergerak untuk sujud sebelum imam meletakkan dahinya di atas tanah. Paham ini para ikhwah? Nah ini. Itu ada dalilnya. Jadi tidak bergerak sampai imam selesai menyempurnakan pergerakan setelah itu. Sami'allahu liman hamidah. Pas hamidah, maka pada saat itu dia bergerak. Imamnya bergerak. Tapi Ustaz, kita makmum yang di belakang gak tahu imam ini sudah sampai dahinya di tanah atau belum. Bagaimana caranya? Dan Islam itu agama universal. Ini mungkin nanti hilang. Kan Ustaz ada pembesar suara. Ya. Islam itu agama universal, bisa digunakan saat sekarang, sebelumnya, atau yang nanti akan datang. Anggap ini tidak ada di zaman seperti zaman Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mereka? Bagaimana mereka mengetahui Rasulullah SAW meletakkan dahinya? Kecuali yang sab pertama. Sedangkan sab-sab selanjutnya kan tidak tahu. Bagaimana caranya? Jangan berpikir antum tidak ada ini gitu. Melihat makmum di depannya. Ya, selalu antum berpikiran Islam itu universal, bukan hanya sekarang dengan ini saja. Kalau sekarang dengan ini mudah. Allahu Akbar. Nah, itu menunjukkan bahwasanya imam sudah meletakkan dahinya. Ya, imam sudah meletakkan dahinya. Baik, kecuali kalau seandainya makmum yang di belakang imam dia tahu Allahu Akbar. Jadi belum selesai sudah bar duluan si imam ini. Belum meletakkan dahi sudah bar duluan. Maka makmum yang di belakang imam yang melihat imam secara langsung dia tidak boleh menundukkan punggungnya kecuali ketika imam sudah meletakkan dahinya di atas tanah untuk sujud. Paham ini para ikhwan? Ingat selalu agama Islam itu agama yang universal. Artinya bisa diamalkan kapan saja. Ya, dari mulai semenjak zaman Nabi sampai sekarang sampai nanti yang lebih canggih mungkin. Atau nanti di akhir zaman kecanggihan ini hilang. Dengan satu dan lain hal sebabnya. Paham ini para ikhwah yang dirahmati. Jadi kapan makmum bergerak? Sesudah imam berpindah ke gerakan selanjutnya secara sempurna. Paham ini para ikhwan? Taib, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tanpa mengucapkan Sami'allahu liman. Hadis ini menunjukkan bahwa makmum cukup mengucapkan Rabbana lakal hamd. Jadi imam, ketika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan apa? Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Paham ini sampai sini? Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yaitu mereka mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oh, bagaimana Nabi Muhammad SAW salat? Maka mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Dalil kuat. Paham? Ya. Maka pada saat itu kita kumpulkan dua pendapat ini. Caranya adalah sesekali boleh makmum mengucapkan ketika imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Maka makmum juga Sami Allah liman hamidah. Baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi kebanyakan Sami'allahu liman hamidah. Maka makmum mengucapkan apa? Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Paham ini para ikhwan? Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa jika imam sholat duduk, maka si makmum sholat juga dalam keadaan duduk. Jika imam sholat dalam keadaan duduk, maka si makmum juga sholat dalam keadaan duduk. Apa hukumnya? Bolehkah makmum kalau imamnya sholat duduk, dia berdiri? Hah? Berarti tidak mengikuti imam. Baik. Jeli jawabannya. Ada yang lain? Menyelisih apa? Menyelisih imam. Sama. Hah? Menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada jawaban dua. Yang lain, yang lebih tepat. Paham pertanyaannya enggak? Pertanyaannya adalah kenapa kalau imamnya duduk, makmumnya harus duduk? Perbedaan itu buruk. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti secara lahiriah, enggak. Imam sama jawaban 1-2 untuk di imam dijadikan untuk diikuti. Pak Musa? Hah? Oh, sama sama jawaban. Imam dijadikan untuk diikuti sama. Jawabannya adalah kalian hampir mengerjakan seperti kaum Yahudi. Imamnya duduk, kalian berdiri. Paham? Nah, jadi jawabannya itu. Hikmah dilarangnya makmum sholat berdiri jika imamnya sholat duduk. Yaitu menyerupai kaum Yahudi. Baik. Permasalahan selanjutnya. Para ulama bersepakat bahwa imam wajib sholat dalam keadaan berdiri di dalam sholat wajib. Saya ulangi, imam wajib berdiri dalam sholat wajib. Sholat wajib itu sholat 5 waktu. Paham ini, para ikhwah? Berarti kalau seandainya sholatnya sholat sunnah, kemudian imamnya mampu berdiri, boleh tidak imamnya duduk? Saya ulangi, para ulama bersepakat wajibnya berdiri, wajib bagi imam untuk berdiri di dalam sholat wajib. Paham sampai sini? Wajib bagi imam sholat dalam keadaan berdiri di dalam sholat wajib jika imamnya mampu. Oke, sampai sini paham? Baik. Nah, berarti bolehkah kalau seandainya sholat tarawih sholat wajib atau sholat sunnah? Sunnah. Maka imamnya duduk. Boleh tidak? Maka jawabannya asal hukumnya boleh. Kenapa? Karena yang wajib hanya pada sholat wajib. Yang wajib hanya pada sholat wajib. Bagi yang mampu. Nah, sekarang permasalahan imamnya mampu, tapi sholatnya sholat sunnah. Kemudian dia ingin sholatnya sholat duduk. Boleh tidak? Kita bicarakan imam dulu, makmumnya nanti. Boleh tidak? Boleh. Maka lalu bagaimana sikap makmum? Wajib duduk. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Taib. Itu pelajaran. Para ulama juga bersepakat bahwa seorang imam yang tidak sanggup untuk berdiri maka tidak sah keimamannya. Saya ulangi. Para ulama juga bersepakat bahwa seorang imam yang tidak sanggup untuk berdiri tidak sah keimamannya. Jika bukan imam tetap. Ya, jika imam bukan imam tetap. Ajma'u ala anna imamatal ajiz anil qiyam bil qadiri alaih la tasihhu illa idza kana al imam laysa imaman ratiban. Para ulama bersepakat bahwa imam yang tidak sanggup untuk berdiri tidak sah keimamannya kalau imam tersebut bukan imam tetap. Jadi misalkan gini. Mas Farhan imam tetap di Masjid Imam Syafi'i. Ada orang yang mohon maaf tidak sanggup untuk berdiri. Dia jadi imam. Tidak sanggup untuk berdiri. Dia jadi imam. Lalu otomatis sholatnya duduk. Maka ini perimamannya tidak sah. Sholat makmumnya sah gak? Sah. Cuma imamnya yang tidak sah. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam hadis yang berkaitan dengan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtalifu ala imamikum." Jangan kalian menyelisihi imam kalian. Itu kaidah di dalam salat. Imamnya duduk, duduk. Imamnya berdiri, berdiri. Jangan kalian menyelisihi imam kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Naam, cukup kiranya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum menjadikan orang masbuk menjadi imam? Jawabannya tidak nyunnah. Lihat jawaban saya. Tidak nyunnah. Artinya belum ada sunnahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholatnya sah enggak? Maka jawabannya sholatnya sah. Maka jawabannya sholatnya sah. Misalkan ada orang masbuk. Ya. Kemudian si masbuk ini datang masbuk yang lain. Maka si masbuk ini jadikan imam. Ya. Nanti si masbuk yang jadikan imam yang makmum ini datang lagi yang lain, jadikan imam lagi. Terus maka jawabannya ini tidak nyunnah. Tetapi sholatnya sah atau tidak? Sah. Wallahu a'lam. Dulu ketika saya sudah mencapai waktu balik, saya selalu sholat sendirian dan di rumah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang gini? Maka biarkan yang dulu. Ya, kita lakukan yang sekarang. Yang dulu sudah berlalu dan bertobatlah atas kesalahan. Ya, dan yang paling diperhatikan sekarang adalah bagaimana kita berlaku sekarang. Lalu apakah boleh pengulangan sholat diniatkan untuk mengganti sholat yang dulu dilakukan sendirian di rumah? Tidak, tidak boleh. Ya, ini maksudnya adalah kalau ente sudah sholat di rumah atau di masjid lain, datang ke masjid lain. Yang mana masjid lain itu baru mengerjakan sholat berjamaah. jamaah. Bukan berarti mengqadha salat yang telah lalu. Paham ini? Wallahu a'lam. Apakah mengulang salat tersebut mengikuti rakaat yang sudah berjalan atau mengulang total jumlah rakaat setelah salam? Misalnya datang ke masjid ketika salat zuhur sudah berjalan 2 rakaat. Apakah setelah salam menambah 2 rakaat? Maka jawabannya mengikuti secara sempurna. Kalau ente masbuk, maka jawabannya nambah. Kalau masbuk maka berarti nambah. Cuma itu dianjurkan dan dia akan mendapatkan pahala apa? Salat sunnah. Pertanyaan panjang karena penting bagi kami petugas ambulan PMI. Qadarullah kemarin kami terlewatkan. Coy, panjang ini coba kita bisa ringkas enggak nanti ya? Qadarullah kemarin kami terlewatkan waktu maghrib karena ada yang memerlukan pertolongan segera tepat pada saat menjelang maghrib dan proses pertolongan selesai pas azan isya. Setelah sampai posko kami melakukan sholat maghrib dulu kemudian langsung disambung sholat isya berjamaah dan di posko kami hujan deras. Benarkah yang kami lakukan? Adakah tips dari ustaz untuk kami yang sering mendapati keadaan darurat yang tidak sedikit bertepatan dengan waktu sholat, terutama sholat maghrib? Maka sebenarnya pertanyaannya bisa diringkas. Apa hukum menjamak sholat karena kami petugas PMI? Cerita sana sini, nggak perlu cerita. Maka jawabannya boleh ini, karena ini dalam keadaan darurat antara hidup dan mati. Kalau pian sholat maghrib dulu keburu mati orangnya. Ya, maka ini diperbolehkan. Sholat menjamak sholat karena diperlukan. Maka yang jelas tipsnya adalah apabila seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam keadaan sholat, maka boleh dia menjamak sholat saat berkaitan dengan bahaya, terutama nyawa yang terancam. Maka boleh dia menjamak sholat. Dan ini termasuk termasuk pekerjaan mulia jika diniatkan untuk beramal ibadah kepada Allah SWT. Apakah saya berdosa karena membenci seorang imam yang perokok? Apakah dibolehkan bila kita mengetahui imam yang perokok, kita membatalkan untuk sholat di masjid tersebut dan mencari masjid yang lain? Maka seseorang tidak diperbolehkan untuk menjadi makmum di belakang imam yang musyrik, yang kafir, yang pelaku bid'ah, tetapi bid'ahnya menyebabkan kepada kekufuran. Itu saja. Adapun kalau seandainya seorang pelaku maksiat, rokok, pezina, jadi imam. Ya. Maka pada saat itu tidak boleh membatalkan sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia muslim asal hukumnya. Dan seorang muslim sholatnya sah. Maka tidak mengapa sholat di belakangnya. Adapun kebencian kita kepada maksiat, maka harus diatur sesuai dengan hukum syar'i. Ya, sesuai dengan hukum syar'i. Allahu a'lam. Bagaimana untuk orang yang masbuk dengan sutrahnya, apakah masih berpatokan pada sutrah imam? Enggak tentunya, kan sudah selesai. Jadi kalau seandainya imamnya sudah selesai salam, maka masbuk ini bangun, maka berarti sutrahnya pembatas sholatnya sendiri. Apa pembatas sholatnya? Bolehkah dia mengambil dulu baru lanjutkan? Enggak. Pembatas sholatnya adalah apa yang ada di hadapan dia. Kalau punggung orang ada di hadapan dia, alhamdulillah. Kalau orangnya ternyata pergi, maka pada saat itu dia ke depan atau ke samping kanan, samping kiri. Tapi kalau dia tidak dapat, sudah sholat saja dia seperti biasa melanjutkan sholatnya yang masbuk tadi. Jangan terlalu berlebihan mencari sutrah, akhirnya jalan-jalan. Allahu akbar. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya mengikuti imam yang hampir di setiap sholat bacaannya terlalu cepat, termasuk saat ruku dan sujud? Maka jawabannya, kalau dia mukhillun bil bittuma'ninah, kalau seandainya dia meremehkan tuma'ninah, tidak pantas untuk di belakangnya. Karena berarti dia ketinggalan rukun. Tetapi kalau seandainya dia benar-benar tidak tuma'ninah, tidak boleh sholat di belakang. Dan wajib diganti dan dinasihati imam tersebut. Tapi kalau seandainya dia cepat, ya cepat, sebagaimana kebanyakan kaum muslimin, cepat, tetapi masih ada tuma'ninahnya, maka pada saat itu sebenarnya tidak layak jadi imam. Tetapi boleh sholat di belakangnya, dia, karena dia masih melakukan sholatnya dengan tuma'ninah. Allahu a'lam. Apakah tertawa bisa membatalkan sholat diakibatkan anak yang suka jahil? Maka jawabannya iya. Ini sepakatan para ulama. Tertawa yang membatalkan sholat. Apakah ciri-ciri darah istihadhah? Ciri-ciri darah istihadhah yang pertama, baunya tidak menyengat. Yang kedua, warnanya tidak hitam pekat. Yang ketiga, tidak keluar pada waktu haid, baik sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian ciri-ciri darah istihadhah adalah dia keluar dari depan rahim, bukan dari dalam rahim. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka raqdatun min raqadati syaitan." Itu adalah tendangan daripada tendangan syaitan pada kemaluan perempuan, mengganggu wanita istihadhah. Dan istihadhah hukumnya seperti orang suci, dia boleh melaksanakan aktivitas ibadah apapun kecuali saat dia ingin sholat, maka dia membersihkan kemaluannya, kemudian dia memakai pembalut, lalu dia berwudu, lalu dia sholat. Apa yang keluar darinya saat sholat, maka tidak berpengaruh apa-apa. Dan lebih baik lagi kalau seandainya istihadhahnya itu banyak, kemudian lama, maka dia menjamak sholatnya. Dengan cara jamak yang suri. Sholat zuhur dikerjakan di akhir waktu zuhur, di awal waktu asar. Setelah salam sholat zuhur, maka dia mengerjakan sholat asar. Ini agar tujuannya, dia tidak membersihkan kemaluan lagi. Dan dianjurkan bagi yang istihadhah mandi, tetapi tidak diwajibkan. Allahu a'lam. Apakah wanita yang mengalami istihadhah harus mandi wajib sebelum sholat? Ini sudah saya jawab barusan tadi ya. Ketika makmum mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu, setelah itu ada beda, ada jeda saat i'tidal. Lalu apa yang dibaca makmum? Saya belum paham. Mohon maaf, pertanyaannya banyak, Ustaz. Ya, maka jawabannya adalah, kalau seandainya kita mengucap Rabbana lakal hamdu imam, masih mengucapkan, masih lama i'tidalnya. Maka jawabannya banyak doa-doa ketika i'tidal. Di antaranya, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, dan semisalnya. Bacaan i'tidal banyak. Dan lama i'tidal, lama duduk di antara dua sujud, itu sunnah Nabi yang mahjurah di zaman sekarang. Mahjurah itu yang dijauhi oleh umat Islam. Lama i'tidal, lama duduk di antara dua sujud, itu sunnah Nabi yang dijauhi oleh umat Islam. Bahkan dijauhi dari mulai zaman tabi'in. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mencontohkan sholat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau i'tidal lama. Duduk di antara dua sujud lama. Ya, maka beliau menceritakan bahwasanya inilah salah satu sifat sholat Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan oleh umat Islam. Allahu a'lam. Pada saat di mana makmum mengucapkan bacaan i'tidal Rabbana lakal hamdu, apakah saat bersamaan tangan diangkat atau setelah mengangkat tangan. Maka sama saja. Baik itu bisa diucapkan misalkan imam sami'allahu liman hamidah, makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu baru mengangkat tangan. Boleh. Atau rabbana walakal, sama-sama rabbana walakal hamdu, dua-duanya boleh. Atau rabbana walakal hamdu. Ya, tiga-tiganya boleh. Salah satu diambil darinya. Allahu a'lam. Apakah kita harus memberitahukan cara sholat kita ketika kita diminta mengimam sholat berjamaah di masjid yang belum mempraktikkan sunnah? Misal tidak kunut, tidak berzikir dengan suara yang keras. Maka jawabannya iya. Agar tidak membuat gaduh di tengah masyarakat. Misalkan ada seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah. Dia mengambil pendapat kunut tersebut belum disyariatkan. Makanya beliau tidak kunut. Maka ketika itu beliau disuruh imam di masjid yang kunut. Maka bagaimana? Maka lebih baik ya, diperintahkan imam yang biasa kunut. Kalau seandainya dipaksa juga, maka memberitahukan, mohon maaf, saya tidak berkunut. Sudah, begitu saja. Tidak perlu disebutkan macam-macam dalilnya. Mohon maaf, saya tidak berkunut karena Rasulullah SAW bersabda. Enggak perlu. Ya. Nah, itu dia. Nanti orang-orang kan pada tahu bahwa oh dia tidak berkunut, berarti paling sekali itu aja disuruh. Habis itu sudah. Tidak perlu lagi. Cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.